Jadi pembahasan kita adalah melanjutkan istifadah pengambilan faedah dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya umat ini akan mengikuti jejak orang-orang sebelumnya dalam pelanggaran ataupun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara kemaksiatan yang dilakukan adalah akan menjadikan kerasnya hati mereka ketika jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika lama masa yang mereka lewati dan mereka tidak mengingat Allah Tabaraka Ta'ala, maka akan menjadi keras, kaku hati mereka. Sebagaimana disebutkan, faidaka naturul amadi sababan dikaswatil qalbi fiman qablana. Bila nyata lamanya waktu menjadi sebab untuk kerasnya hati bagi orang-orang sebelum kita, masa yakun fina, maka akan na'am demikian pula pada umat ini. Wa yashhadu bidzalika ma ja'a fi al-Bukhari, dan mempersaksikan hal itu apa yang datang dalam Sahih al-Bukhari min hadis Anas radhiyallahu anhu, hadis sahabat Anas yang mulia. Anahu qala, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti 'alan nasi zamanun, tidaklah datang suatu zaman kepada manusia, illa wa ma ba'dahu asyarr, melainkan zaman berikutnya itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Ala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa man tataba'a ahwala hadhihi al-ummah, maka siapa saja yang mengikuti keadaan demi keadaan umat ini, siapa saja yang meneliti kondisi keadaan dari suatu masa ke masa yang lain dari umat ini, wajad al-amru kadzalik, niscaya dia akan mendapatkan perkaranya seperti itu, seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan wafatnya para ulama, dengan meninggalnya para ulama, ulama-ulama kibar, maka semakin nampak, semakin jelas bagi kita munculnya berbagai macam fitnah dan fitnah. Baik, ketika ulama-ulama kibar masih ada di tengah-tengah umat ini, terasa indah, terasa nyaman. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim, kemudian juhudnya mereka, keberadaan para ulama kibar ketika terjadi berbagai macam perkara atau perbedaan pandang, atau ketika terjadi perselisihan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan amat sangat mudah umat ini untuk keluar dari berbagai macam problem-problem yang mereka hadapi. Tentunya ini semuanya adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juhud para imam, para ulama yang membimbing umat ini untuk keluar atau menemukan makhraj, solusi dari berbagai macam fitnah-fitnah yang terjadi. Baik, namun ketika mereka satu persatu berangkat kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, nampak sangat terasa fitnah ini semakin berat, semakin berat. Seakan-akan ya, tidak bisa kita keluar dari demikian yang dijelaskan oleh para ahli imam, bahwasanya semakin buruknya zaman berikutnya dari zaman sebelumnya, bukan terkait urusan-urusan makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dan ya, berbagai macam perkembangan dunia. Namun semakin buruknya ya, masa yang datang berikutnya adalah disebabkan karena semakin minimnya para imam, para ulama-ulama rabbani. Maka dikatakan bang, siapa saja mengikuti keadaan umat ini, niscaya dia akan mendapatkan perkara itu demikian. Kemudian saya mengatakan, lakinya jiwa anna arifa al-faqa bainal jumlah wal-afrad. Tetapi wajib kita mengetahui perbedaan antara apa yang sifatnya global dengan yang sifatnya individu. Hadith Anas radhiyallahu anhu. Maka ada pun hadith Anas radhiyallahu anhu adalah hadithun sahihun sanadan wa matan. Hadisnya adalah sahih secara sanad dan matan. Fal matan laisa fi syudud. Matannya tidak ada syudud padanya, jadi tidak menyelisih yang lebih kuat secara matan. Wa sanad fil Bukhari, dan juga sanadnya sanad ya, kitab Sahih Al-Bukhari. Wal murad bihi, dan yang dimaksud dengan hadis tersebut min haitsul jumlah ya, adalah apabila ditinjau dari sisi jumlah, jadi secara global. Barakallahu fikum jami'an, bahwasanya zaman yang datang berikutnya lebih buruk dari zaman sebelumnya secara global, secara jumlah. Oleh dzalika yujadu ya, fi atba'i tabi'in, kalau ditinjau secara global iya, kalau secara afrad kadang-kadang ada. Nah, barakallahu fikum jami'an, kalau tinjau secara individu, ada pada zaman yang datang setelahnya seseorang yang keadaannya memiliki banyak keutamaan. Oleh dari kayu jatuh fi anak tabiin, maka dikatakan bahwasanya didapatkan, dijumpai pada atba'ut tabiin, pengikut-pengikut dari tabiin, dijumpai dari kalangan mereka man huwa khairun, ya, seseorang yang keadaannya lebih baik min kathir minat tabi'in. Ya, kalau secara individu dijumpai seseorang keadaannya, prestasinya, keutamaannya yang Allah berikan, dia lebih baik dari ya, banyak kalangan tabi'in. Ini secara apa? Individu. Dan itu jadi pungkiri. Namun tidak ada seorang pun yang lebih baik dari kalangan sahabat. Kenapa? Karena sahabat adalah umat terbaik min nasil Quran, juga min nasil sunnah hadis. Ya. Fadlu suhbah, keutamaan suhbah tidak ada bandingnya, dan mereka semuanya udul, sahabat kulluhum udul. Adapun zaman-zaman berikutnya, ya, nah, tidak menutup kemungkinan ada seseorang yang lebih prestasi, lebih utama ya, dari kebanyakan orang-orang sebelumnya selain generasi sahabat. Ini ada takyid ya, sebutkan oleh para ulama selain generasi para sahabat. Maka kata Syekh, "Fala ta'asy, janganlah kalian putus asa. Kita ini enggak bisa, atau generasi berikutnya enggak bisa berprestasi atau memiliki keutamaan." Jadi fala ta'asy, kalian jangan putus asa. Fataqulu ya. Bahwa kalian katakan idan, jadi ya. La yumkinu an yujada fi zamanina, enggak mungkin akan kita dapati jangan kalian katakan ya, kalau demikian tidak mungkin ya. Jadi kita ya, jadi tidak mungkin kita jumpai pada zaman kita ini mithlaman sabaq, seperti orang-orang yang terdahulu yang memiliki banyak keutamaan. Jangan kalian katakan seperti ini. Kenapa? Li'anna nalakul, karena sungguhnya kita mengatakan inna ya, masal hadzal hadits, maksudnya perumpamaan hadis ini, yuradu bihil jumlah, dimaksudkan dengannya adalah secara global. Ya, secara global, bahwasanya zaman yang datang setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Jadi kalau zaman sebelumnya masih banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang prestasi, masih banyak orang-orang yang memiliki banyak keutamaan. Baik. Kata Fidin rahimani wa jami'an. Ya, bahasanya perumpamaan hadis ini nama salah hadis dimaksudkan dengannya adalah secara global. Wa idza syi'tum an yattadihal amr, dan apabila kalian inginkan supaya jelas urusannya perkaranya, panggulu ila jinsir rijal wa jinsin nisa, maka supaya lebih jelas, maka lihatlah atau perhatikanlah kepada jenis laki-laki dan jenis perempuan. Ayyuhuma khair, mana yang lebih baik dari keduanya? Nah, wal jawab jinsur rijal khair, jawabannya jenis kaum laki-laki itu lebih baik. Ya. Jenis laki-laki itu lebih baik. Qala ta'ala walil rijali 'alaihinna darajah. Apa yang mengatakan? Ya. Nah, maksudnya kaum laki-laki memiliki derajat yang lebih atas mereka para wanita. Apakah ya tidak ada wanita yang lebih prestasi unggul dari ya banyak laki-laki? Jawabannya ada. Tapi kalau ya, tadi tinjauannya secara pribadi, ada pun kalau tinjau secara jenis, ya, jenis laki-laki, maka wanita di bawah mereka. Namun apabila tinjau individu, perorangan atau per orang, maka kadang dijumpai seorang wanita wah, luar biasa punya prestasi mengalahkan banyak laki-laki. Nah, kata saya, walakin yujadu fi nisa'a, tapi dijumpai dari kalangan wanita, man wa khairun, ada seorang wanita yang lebih baik, ya. Min kathirin rijal, prestasinya, keunggulannya, keutamaannya, ada dijumpai dari satu wanita atau seorang wanita yang lebih baik dari banyak laki-laki. Maka wajib an na'rifal farqa bainal jumlati wal ifrad, wajib kita mengetahui perbedaan antara yang sifatnya global dengan perkara yang sifatnya individu satu persatu. Mau? Nah. Fa idza nazarna ila majmu'il qarni kullihi, maka apabila kita lihat, kita perhatikan kepada ya zaman seluruhnya, ya, kumpulan zaman seluruhnya, apabila kita lihat najidu, maka kita dapatkan anama ba'dal qarni, bahwasanya ya suatu zaman syarun min, bahwasanya zaman berikutnya lebih buruk dari zaman sebelumnya kalau lihat secara global. Labi i'tibari aqrab, tidak kita nilai, kita tidak mengiktibar, tidak menilai secara apa individu. Walau biktibari makan, dan kita tidak menilai atau mengiktibar dari sisi tempat guna makan dan tidak pada tempat yang lain. faqad takunu ummah fi ba'dil jihad. Nah, kadang-kadang suatu umat pada sebagian tempat, sebagian arah jihad, yartafi'un nas fiha min husnin ila ahsan. Ya, pada suatu tempat manusia tinggi kedudukannya, naik prestasinya dari kebaikan kepada yang lebih baik. Kama laula nasya fiha duna kama laula nasya fiha ulama. Apabila di tempat itu muncul atau tumbuh misalnya para ulama, nafa Allah bihim. Nah, yang Allah berikan manfaat dengan keberadaan mereka kepada umat tersebut. Fa innahum yakunu yakununa, maka sungguhnya mereka umat yang di sana ada ulama-ulama, ya, yang tinggal di tengah-tengah mereka para ulama, bagaimana keadaannya? Yakununa ahsan mimman sabaqu, akan lebih baik keberadaan mereka dari orang-orang sebelumnya. Masyaallah, ya, kita jumpai. Hadirin, ketika dulu misalnya Sa'dah, ya, Dammaj Sa'dah itu negeri tasayyub itu segala macam khurafat syirkiyah, nah pentah, kemudian muncul dari mereka seorang alim Rabbani, ya, seperti Syekh Lukbil, kemudian muncul generasi berikutnya. Subhanallah, kita nikmati, kita jumpai milieu yang indah, ya, masyarakat yang terbimbing oleh seorang alim kabir. Nah, ini sebagai bukti bisa menjadi baik, lebih baik dari sebelumnya. Suatu tempat ketika ada ulama, apa berikan manfaat dengan keberadaan mereka dan juga tempat-tempat yang lain. Nah, kemudian kata Syekh, amma sahabat, adapun sahabat, nah, ini jadi taqid, adapun kalangan para sahabat, fala ahadan, fala ahada yusawib, maka tidak seorang pun yang bisa menyamai mereka fi fadli subah, tentang keutamaan sohbah bisa bersama dengan Rasul, tidak ada yang bisa menandingi, menyamai kata afradihim, sampai satu persatu dari kalangan sahabat tidak bisa diungguli. La yumkinu li ahadin tabi'in, tidak mungkin bagi seorang pun dari kalangan tabi'in an yusali, untuk bisa menyamai sahabat fiha, ya, dalam keutamaan. Mahma balagha min al-fuqaha, walaupun bagaimana, ya, seorang tabi'in itu memiliki dari keutamaan, tidak bisa mengungguli sahabat, walaupun satu sahabat, apalagi ya banyak dari kalangan sahabat. Nah, dimana? Li'annahu lam yudrik as-sahbah, karena tabi'in tidak mendapatkan, ya, keutamaan sahabat hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tegas di dalam sabdanya, jangan sampai kalian mencacat, mencela, merendahkan sahabat. Lantas sebuah ashabi, kita boleh merendahkan, mencela, menghina sahabat terhadap Rasulullah SAW. Baik, Allah memberikan keutamaan kepada mereka sahabat, dan Allah jamin kepada mereka jannah radhiyallahu anhu, dan siapa saja yang mengikuti jejak mereka Allah berikan jannah. Itu keutamaan tersendiri. Baik, kemudian masalah mayan hikmah, apa hikmah, ya, min ibtida'il ummah bihadzal amr, apa hikmahnya dari adanya ibtila, ujian bagi umat ini dengan perkara ini, apa hikmah dibalik cobaan dengan perkara ini bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni latat tabi'an nasana, kalian benar-benar akan mengikuti jejak tradisi atau kebiasaan orang sebelum kalian. Ila akhir hadis, apa hikmahnya? Wa an yakuna fiha min kulli an yakuna fiha min kulli musawin man sabaqha. Maka al-jawab, agar ada katanya padanya, ya, min kulli musawi man sabaqha, dari setiap yang menyamai katanya orang-orang sebelumnya. Jawab al-hikmah, hikmah bahwasanya ujian ini, kalian ini akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, apa hikmahnya? Maksudnya ada yang menyaidik menyamai mereka dari umat ini. Al hikmah dia tambah yang diberikan di kamaduddin. Hikmahnya diantaranya supaya jelas dengan ibtilah tersebut sempurnanya agama. Fa inna dina, maka sungguhnya pun agama. Yu'aridu kullu hadhihi al-akhlaq. Bahwasanya setiap din merintangi atau melawan setiap perangai-perangai ini. Perangai-perangai yang jelek ada saja pada setiap zaman. Fa idza kana yu'arduha jalla hadza ala anna kullu naqsin fil umam as-sabiqah. Maka apabila jelas merintangi akhlak-akhlak ini, maka dana alaha anak pula nafsi menunjukkan bahwa setiap kekurangan pada umat-umat yang terdahulu, fa'inna hadihi syari'an ja'at bitakwihi, maka sungguh syariat ini datang untuk menyempurnakan agama sebelumnya. Li'annal asya, karena sungguhnya berbagai macam perkara, la tatabayyana, tidak akan jelas illa bididiha, kecuali dengan adanya yang menjadi apa? Lawan. Kama kila, bagaimana dikatakan, wa bididiha tatabayyana asya, maka dengan lawan berbagai macam perkara, jelaslah perkara tersebut. Kita tahu maksudnya ini pendek, ada yang panjang. Kita tahu ini perkara ini gelap, karena ada yang terang. Maka dikatakan dengan lawan-lawan perkara itu, maka jelaslah apa yang menjadi tandingan atau lawannya. Pada umat terdahulu ada yang demikian. Jadi maka pada umat sekarang pun ada, namun dengan barakallahu fikum jami'an dijelaskan semua itu dengan saling berlawanan antara yang hak dengan yang batil, antara yang buruk dengan yang baik, jelas perkaranya. Baik, dan agama kita ini adalah agama yang amat sangat sempurna, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Barakallahu jami'an, itu yang dimaksud dari hadis di atas. Ada bentolu hadwal kuddah bin kuddah, kata Syekh, lam ajidu fi madanihi fi sahihain, padahal aku tidak jumpai dalam sahihain lafad ini. Maka silakan teliti. Qawlu zuyali, ini insyaAllah pada pembahasan berikutnya. Nah, kita lanjutkan dan sebentar ini kita cukupkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam kajian. Sallallahu alaihi wasallam.